Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Nastamir, kita teruskan kembali pembahasan kita. Ad-Durrul Bahiyyah al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab Asy-Syuf'ah. Asy-Syuf'ah termasuk dari pembahasan yang berkaitan tentang jual beli. Wa syafa'ah dari kata asy-syafa', yaitu berpasangan. Seseorang yang berserikat dengan orang lain. Seseorang yang berserikat dengan orang lain. Dan di mana terjadinya syafa'ah di sini? Apabila di sana belum ada pembatas-pembatas atau sesuatu yang bisa memisahkan, maka di sana terdapat di dalamnya disyariatkannya asy-syafa'ah. Dan hikmah dari syafa'ah di sini dikatakan oleh para ulama, yaitu menjaga agar tidak terdapatnya dharar terhadap teman serikatnya, menjaga agar tidak terdapatnya dharar madarat terhadap teman syarikatnya. Wasyafa'ah dikatakan oleh para ulama, yaitu intiza'u syarik siqsa syarikihi, intiza' melepasnya syarik, orang yang berserikat, siqsa syin qaf sod, yang artinya bagian, syarikihi, siksa syarikihi, bagian dari orang yang berserikatnya, mimman taqala ilaih bibai'in wa nahwihi, ya ini berpindah dengan membelinya, berpindah dengan membelinya. Contoh dari syafa'ah di sini, ketika si A berserikat dengan si B dalam suatu tanah misalkan atau rumah, berserikat tanah yang digarap dan sebagainya, kemudian si B menjual kepada orang lain. Maka dalam keadaan seperti ini, si A berhak untuk mengambil syafa'ah. Apabila di sana batasannya belum jelas, nah, patok-patoknya belum jelas, maka si B di sini, si A di sini berhak untuk mengambil syafa'ah dengan mengambilnya dan membayarkan kepada si C. Kenapa? Karena untuk menjaga dari dharar. Karena seseorang ketika dia berserikat dengan temannya, dia mengetahui bagaimana tabiat, akhlak dari teman serikatnya, oh begini. Nah, sehingga apabila si B menjual kepada orang lain, yang dimana si A belum tahu siapa dia. Atau bisa jadi lawan bisnisnya. Sehingga akan terjadinya percekcokan nanti. Akan terjadinya percekcokan. Sehingga si A berhak untuk mengambil saham dari si B tadi dengan membayar kepada si C. Kenapa? Karena ini hak dari si A. Sehingga kepemilikan milik kepada si A secara keseluruhan. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa sababuha al-ishtirak fi syai' walau manqulan. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa syuf'ah sebabnya adalah ishtirak, perserikatan baik dua orang, tiga orang, ataupun empat orang. Nah, seorang berserikat membeli tanah, beli rumah, berserikat. Perserikatan fi syai' pada sesuatu, walau manqulan, walaupun perserikatan di sini bisa dipindah-pindah. Dalam syufa'ah di sini khilaf di antara para ulama, apakah syufa'ah itu sesuatu yang tidak bisa dipindah atau sesuatu yang bisa dipindah juga ada terdapatnya syufa'ah. Contohnya sesuatu yang tidak bisa dipindahkan seperti seorang membeli tanah berserikat si A dengan si B. Ada ghair manqul. Enggak bisa tanah dipindahkan ke sana misalkan. Atau rumah, kebun. Nah, ini ghair manqul. Ini pendapat yang pertama berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir fil Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqada, menghukumi syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud. Nabi mengqada syuf'ah pada sesuatu yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud, apabila batasan-batasan itu telah ada, wasurifatut turuq, dan apabila jalan-jalan telah jelas, fala syuf'ah, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Bebas untuk menjual kepada siapa saja. Sehingga apabila di sana batasan belum ada, atau bahkan sertifikatnya baru satu, tanah banyak, belum ada pembatasan, belum ada dibagi-bagi, karena itu berserikat dua orang ataupun tiga orang. Dan sertifikatnya masih satu, jalannya belum jelas, belum terbagi secara ini, sehingga di sana ketika syariknya tadi ingin menjual, maka jangan menjual kepada orang lain sahamnya. Jual kepada teman serikatnya. Si B, si A dengan si B. Si B jangan menjual ke si C. Kan tapi si B menjual kepada si A. Kalau si B menjual kepada si C, maka si A berhak untuk mengambil. Ini teman serikat saya. Dikarenakan pembatasannya belum jelas. Jalannya belum jelas. Dan ditakutkan abad doror, karena si A belum tahu siapa itu si C, sehingga si A berhak untuk mengambil dan membayar. Si B bayar berapa? Nah, sekian. Maka dibayar dan hak kepemilikan itu punya si A. Nah. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, sababuha al-ishtirak fi syai' walau manqulan. Pendapat yang pertama bahwa syuf'ah itu tidak sesuatu yang tidak bisa dipindahkan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir, faida waqa'atil hudud, apabila batasan-batasan itu telah jelas, jalan telah jelas, maka tidak ada syufa'ah. Berarti Nabi SAW memisalkan bahwa yang terdapat syuf'ah adalah terdapat sesuatu yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah atau rumah. Nah. Pendapat yang kedua bahwa syuf'ah itu terdapat di dalamnya syuf'ah walau manqulan, walaupun bisa berpindah-pindah. Dan ini pendapat yang diambil juga oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Beliau menyebutkan walau manqulan, walaupun di sana bisa berpindah-pindah. Contohnya seperti mobil, motor, atau yang lainnya bisa dipindah sana kemari. Nah, ada manqul. Dan yang raja wallahu taala alam bahwa asy-syuf'ah itu terdapat syuf'ah walaupun mangkulan, sesuatu yang bisa dipindahkan sebagaimana terjadi dari al-alama Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi kulli ma lam yuqsam, setiap sesuatu yang belum bisa untuk dibagi. Sehingga walaupun di sana bisa dipindahkan ataupun tidak bisa dipindahkan, kalau emang di sana belum bisa terbagi, maka di sana terdapatnya syufa'ah. Terdapatnya syufa'ah. Seseorang berserikat dengan temannya membeli kendaraan. Yang dimana kendaraan di sini harganya lumayan dan dipakai untuk bekerja. Nah. Dan di sana yang namanya kendaraan gak mungkin ini bannya dibagi ke si A, ban sebelah kanan dibagi kepada si B. Belum bisa dipisah, gak bisa. Nah, karena suatu bentuk yang menyatu semuanya. Tidak bisa dibagi. Satu mobil dibagi dua. Misalkan, gimana caranya? Mesinnya satu. Nah, sehingga di sana yang walaupun manqulan, nah, apabila di sana belum bisa dibagikan, maka terdapatnya syufa'ah. Seseorang berserikat dengan temannya membeli kendaraan dibagi untuk pekerjaan, hasilnya untuk ini dibagi dua. Nah, teman serikatnya di sini ingin menjual sahamnya karena ada bagian dari mobil tadi, maka jangan menjual kecuali kepada si A tadi. Lima ada, karena apabila sahamnya dijual kepada orang lain, belum tahu siapa nanti dia. Itu yang pertama. Yang kedua, akan terdapatnya boror. Karena teman bisnis kadang satu dengan yang lain ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Sehingga ketika dia sudah cocok dengan si B, si B ingin menjual kepada si C masuk kepada bagian dari serikatnya di sini, akan terdapatnya percocokan. Sehingga hikmah dari syuf'ah di sini untuk menjaga dari terdapatnya boror dari teman serikatnya. Sehingga al-syuf'ah di sini terdapat syuf'ah walau mangkulan, walaupun di sana barang yang bisa dipisahkan, bisa dipindahkan. Nah, syuf'ah, terdapat syufa'ah walaupun barang yang bisa dipindahkan. Saya ulangi, bukan dipisahkan tapi dipindahkan. Nah, contoh banyak sekali. Nah, contohnya banyak, banyak sekali. Nah, kalau bisa dibagi, maka sudah tidak ada syufa'ah. Nah, dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, faida waqa'atil qismah fala syufa'ah. Dan apabila terdapatnya bagian, sudah di bagiannya sudah dipisahkan, fala syufa'ah, tidak ada syufa'ah di dalamnya. Bebas menjualnya. Limana? Karena Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syufa'ah. Maka apabila batasan-batasan itu sudah ditentukan, ini punya kamu, ini punya saya, sudah jelas. Wasurifatit turuq, dan ada jalan-jalan yang memisahkan. Ini buat jalan. Nah, tanah yang sebelah sini buat kamu, tanah sebelah sini punya saya. sudah lepas satu dengan yang lain. Sertifikatnya sudah terbagi-bagi. Sertifikat si A dan sertifikat si B. Kemudian dan Nabi SAW mengatakan fala syuf'ah. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada syuf'ah di dalamnya. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wala yahilu lisyarik ay yabi'a hatta yu'dina syarikahu, dan tidak halal, tidak diperbolehkan lisyarik, teman yang berserikat, untuk menjual sampai teman serikatnya tidak mengizinkan, sampai teman yang berserikat tadi mengizinkan. Contohnya si A dengan si B berserikat, maka si B ketika akan menjual minta izin dulu. Lima ada, karena yang berhak untuk membelinya adalah teman serikatnya. Minta izin. Kalau misalkan, kalau mau kamu mau jual, jual ke saya. Kalau diizinkan, boleh untuk menjualnya. Misalkan dia mengetahui, oh teman dijual kepada si fulan, yang di mana si A mengetahui keadaan si fulan tadi, orangnya baik, orangnya akhlaknya bagus, lain sebagainya, sehingga apabila dia menggantikan dari teman serikatnya tadi tidak akan terjadinya pertikaian, maka dalam keadaan seperti ini boleh jais. Sehingga ketika orang akan menjualnya tidak boleh sampai dia meminta izin kepada teman serikatnya. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan wala tabdulu bitarahi, bahwa syuf'ah itu tidak bisa dibatalkan walaupun ada pengunduran waktu. Nah, contohnya ketika si A berserikat dengan si B, si B tiba-tiba menjual kepada si C. Si A tahu bahwa si B telah menjual kepada si C, maka si A berhak untuk mengambil. Mengambil di sini apakah alal faur langsung? Yani ketika itu ambil haknya bayar. Atau bitarahi. Tarahi ini ada pengunduran waktu. Kemungkinan misalkan si A belum ada uang. Nah, sehingga dia meminta waktu. Nah, meminta waktu kepada si C. Si A telah menjual kepada si C dan itu seharusnya si A menjual kepada si A, seharusnya si B menjual kepada si A. Nah, takkan tapi si B menjual kepada si C. Si A berhak untuk mengambil haknya tadi dengan membayar, atau apakah harus langsung dibayar ataupun alat tarahi, yakni batas waktu. Dan di sini juga khilaf di antara para ulama, dikatakan para ulama menyebutkan bahwa syuf'ah itu harus alal fawr. Ini bayar langsung. Tidak boleh ada pengunduran waktu. Sebagian para ulama mengatakan bahwa asyuf'ah itu boleh bitarahi, ada pengunduran waktu. Kenapa? Karena kemungkinan si A dia belum ada uang cash, sehingga meminta waktu pengunduran. Berapa? 2 bulan ataupun 3 bulan. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih berpendapat dengan pendapat yang kedua, bahwa syuf'ah itu boleh bitarahi. Walaupun di sana ada pengunduran, maka tidak batal, tetap ada syuf'ah. Imam Syaukani menyebutkan wala tabtul bitarahi. Syuf'ah itu tidak batal walaupun ada pengunduran waktu. Boleh bagi si A meminta waktu kepada si C. Karena si B tidak meminta izin. Nah, dan si A tidak ridho. Kenapa? Karena nanti akan ada percekcokan dan uangnya belum ada. Naam, meminta waktu kepada si C. Mitarahi, pengundur waktu. Maka masih ada di sana terdapatnya syufa'ah. Sedangkan al-faur, sebagian para ulama menyebutkan berdalilkan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faur, akan tapi sanadnya lemah. La syufa'ah li ghaib wala saghir wala syufa'ah wa syufa'ah ka halil iqal. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la syufa'ah li ghaib, tidak ada syufa'ah li ghaib. Tidak ada syufa'ah bagi orang yang ghaib. Contohnya si A dengan si B. Si A safar misalkan. Si B tiba-tiba menjual kepada si C. Kenapa? Dikarenakan si A tidak ada. Nah. Wala saghir wa syufa'ah ka halil iqar. Dan syufa'ah seperti ka halil iqar, seperti seseorang yang melepas unta. Ya sudah, saya lepas. Saya jual saja. Nah. Sehingga akan tapi hadis ini sanadnya lemah, didhaifkan oleh para ulama, bahkan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini dhaif jiddan. La syuf'a li ghaib wa syuf'a ka halil iqar. Hadis ini dhaif jiddan. Bahkan para ulama menyebutkan lebih mendekati hadis palsu. Nah, bahkan Ibn Hibban rahmatullahi ta'ala alaih menyebutkan bahwa hadis la aslalah, tidak ada asal sama sekali. Dan Abu Zur'ah menyebutkan hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Wallahu ta'ala alaih. Nah, dan dalam hadis ini hal-hal yang berkaitan tentang syufa'ah, bahwa seseorang ketika akan menjual sesuatu dia harus minta izin kepada tetangganya. Baik, apa alangkah baiknya walaupun di sana ada batas, alangkah baiknya dia menawarkan dulu kepada tetangganya. Dimana? Karena mungkin dia dari dulu menginginkan, dia ingin memperluas kebunnya atau memperluas rumahnya. Tetangga belakangnya dijual, alangkah baiknya ditawarkan dulu kepada tetangganya. Si A punya rumah, akan menjual, alangkah baiknya ditawarkan dulu kepada tetangganya walaupun di sana ada pembatasnya. Kenapa? Karena mungkin dia akan memperluas bangunannya, rumahnya. Saya akan menjual rumah saya dengan harga sekian. Kalau tetangganya tadi kemahalan, nggak cocok harganya, atau dia tidak mau, maka tawarkan kepada orang lain. Seperti itu, tawarkan kepada orang lain. Nah, sehingga ini juga termasuk dari berbuat baik kepada tetangga. Tawarkan dulu, mungkin tetangganya mungkin akan membeli buat anaknya, agar anaknya tidak jauh di luar kota sehingga bisa berdempetan rumahnya, ataupun untuk sahabatnya ataupun yang lainnya, tawarkan dulu. Nah, kalau misalkan dia tidak mau atau harganya tidak cocok, nah, boleh menawarkan kepada orang lain. Ini juga termasuk mimbab ihsan kepada tetangganya. Nah, walaupun di sana ada pembatas lain sebagainya, tawarkan saja. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang syufa'ah. Insyaallah ta'ala kita teruskan kembali pembahasan dalam kitabul buyu dari kitabul bahiyah di babul ijarah. Insyaallah ta'ala babul ijarah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.